malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Bye.

Karena cinta marana. Na na na na na na na na.